Terakhir kita bahas tentang ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa pada zaman Nabi kami pernah makan sambil berdiri dan minum makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Hadis ini sudah kita baca. Hadis dari sini akan dipadukan oleh beliau dengan hadis-hadis berikutnya yang secara lafaz bertentangan. Mari kita lihat. Ya. Yaitu hadis 770. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminum sambil duduk, pernah minum sambil berdiri, dan juga pernah minum sambil duduk. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memperkuat hadis-hadis yang sudah kita baca di rumah. Seorang wanita, Nabi minum dari kirbah, langsung dari mulut kirbah, dan beliau berdiri. Lalu mulut kirbah itu dipotong oleh wanita itu untuk mengambil keberkahan. Nah, mari kita bandingkan dengan hadis-hadis berikut yang secara lafaz jelas bertentangan, yaitu hadis 771 wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum sambil berdiri. Jelas itu dilarang. Itu bertentangan dengan hadis sebelumnya bahwa Nabi minum sambil berdiri. Pengakuan dari seorang sahabat Syu'aib. Dan juga pengakuan dari Ibnu Umar, ya, pada zaman Nabi kami minum sambil berdiri. Di sini Nabi melarang. Kemudian Qatada, murid dari Anas bin Malik, bertanya. Fakulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, perawi hadis ini yang mendengar bahwa Nabi melarang minum sambil berdiri. Qatadah bertanya kepada Anas, "Fal aku, bagaimana kalau makan? Nabi melarang minum sambil berdiri. Bagaimana kalau makan?" Dijawab oleh Anas, "Zalika asyar au akbar." Itu lebih buruk, lebih jelek. Minum sambil berdiri buruk, makan sambil berdiri lebih buruk. Jelas ini bertentangan dengan hadis 769. Hadis berikutnya beliau tidak membawakan fawaid satu persatu. Beliau akan menjelaskan di akhir hadis Berarti hadis satu lagi. Hadis satu lagi, baru beliau akan bahas bagaimana kesimpulannya. Tentu menurut beliau, ya, karena tentang ini perselisihan panjang. 772 atau hadis terakhir dari bab ini. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. Janganlah seseorang dari kalian minum sambil berdiri. Faman nasiya, kalau dia lupa, lupa tiba-tiba sambil berdiri minum, falyadzaki, maka muntahkan. Muntahkan. Ini enggak main-main nih. Bagaimana di awal pembahasan ini kita singgung dulu. Kalau ini sekedar makruh, kalau ini sekedar kurang baik, mustahil Nabi menyuruh sedemikian besar dimuntahkan. Dimuntahkan kan tidak mudah. Memuntahkan air yang sudah masuk ke perut kita kan tidak mudah. Sulit, menyakitkan tentunya, memudorotkan, menunjukkan bahwa ini haram. Menunjukkan bahwa ini haram. Kalau hadis hanya ini satu-satunya, kan hadis banyak sudah kita baca tadi dan yang kemarin, ya, yes. Kan tidak boleh satu hadis dipakai yang lain dibuang, ya kan? Semuanya harus dipakai. Akan lebih kuat lagi dengan riwayat lain. Hanya Imam Nawawi tidak membawakan riwayat ini dan Syekh Al-Albani mendhaifkan riwayat ini, tapi Syekh Salim saya kira beliau mendiamkannya. Saya bacakan saja. Ini riwayat Imam Ahmad dari ini dan lain-lain dari Abu Hurairah. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما. ونبي صلى الله عليه وسلم melihat seorang minum sambil berdiri. Lalu Nabi mengatakan kih, kih, muntahkan, muntahkan. Ya, kih pernah diucapkan oleh Nabi kepada Hasan atau Husain yang memakan kurma harta makanan zakat. Yes. Nabi mengorek dengan mengatakan kih, kih, keluarkan, keluarkan, muntahkan, muntahkan. Ketika Nabi melihat ada orang minum sambil berdiri, maka Nabi mengatakan kih, muntahkan. Orang tadi bertanya lima, kenapa? Kenapa? Nabi menjawab, ayasurruka ayasroba ma'aka al-hir. Kamu senang minum bersama kucing? Bagaimana perasaanmu kalau minum bersama kucing, satu gelas, satu mangkok barengan gitu sama kucing? Senang? Suka jijik? Dijawab tidak, tidak suka. Itu jijik, tidak mau. Lalu Nabi bersabda, fa innahu qad syariba ma'aka man huwa syarrun min. Engkau barusan minum bersama sesuatu yang lebih buruk dari kucing, ya, yes. Yang lebih buruk dari kucing, apa? Syaitan. Syaitan. Berarti menurut hadis ini, orang yang minum sambil berdiri berarti dia minum bersama syaitan, ya. Yes. Beliau tidak mengatakan hadis ini dhaif, bahkan mengatakan apa sanadnya thiqah, tetapi Syekh Al-Albani dalam tafsir Al-Fatihah beliau mendhaif Ikhwan Haji. Yes. Nah, sampai di sini tentu kita akan bingung mana yang benar, kan gitu? Yes. Mana yang benar? Satu sisi Nabi minum sambil berdiri, kemudian Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri dengan mengatakan, aku sengaja minum sambil berdiri agar kalian tahu bahwa ini boleh, ini halal. Sementara riwayat lain mengatakan, muntahkan kalau terlalu melanjur minum sambil berdiri. Bahkan tentang setan tidak kita bahas ya, karena ada sendiri. Nah, bingung tentu kita mana yang benar, karena memang bertentangan. Alhamdulillah yang kita baca ini kitabnya ulama, dan ulama selalu memberikan jalan keluar. Walaupun kita tidak wajib mengikuti pendapat ulama, tapi jika kita tikoh percaya kepada seorang ulama, tentu memudahkan kita. Tidak percaya tidak apa-apa, ya, asal punya hujah. Kalau tidak punya hujah, tidak percaya, apa namanya? Ya, asal beda, tentu tidak baik. Mari kita ikuti penjelasan beliau bagaimana cara menundukkan hadis ini. Ya, hadis-hadis yang bertentangan. Walaupun sekali lagi kita merdeka dari beliau, setelah kita membaca penjelasan beliau, kok kita tidak serak? Antum tidak serak? Antum memilih pendapat yang lain, Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, serak, bebas. Kita merdeka, kita bukan budak, ya kan? Tapi setidaknya bagi kita yang tidak tahu apa-apa, tentu kita mempunyai jalan keluar dari apa yang akan beliau bahas. Mari kita lihat fikul hadis. Fikul hadisnya hanya satu di sini. Artinya beliau hanya akan membahas sebetulnya boleh atau tidak minum sambil berdiri. Kata beliau, hadhil ahaditsu uskila ma'nahu 'ala ba'd al-ulama. Hadis-hadis di atas terjadi kemusykilan, terjadi permasalahan di kalangan sebagian ulama. Muskil, masalah. Ada sesuatu. Hatta sala fiha aqwalan batilatan. Sampai ada sebagian ulama yang mengucapkan ucapan batil. Ya. Mungkin yang dimaksud oleh beliau Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan ini mansukh, ini nasikh dan terbalik. Kan berarti fatal kesalahannya. Ya. Fatal kesalahannya, terbalik. Hadis yang melarang ziarah kubur nanti, hadis yang membolehkan ziarah kubur mansukh. Ini kan kacau, kebalik dia kan. Hadis yang melarang ziarah kubur yang mansukh, yang nanti hadis yang membolehkan, maka terbalik kan jadi kacau. Ibn Hazm menurut beliau terbalik. Ya. Mestinya hadis-hadis yang membolehkan itu nasikh. Ibn Hazm mengatakan mansukh. Ini terbalik. Ya. Wa tajasara ba'dukum ba'duhum fa da'afa ba'duha. Bahkan sebagiannya terlalu berani mendoakan sebagian yang lain. Ya. Walaysa fil ahadits iskalun wala dhahun. Padahal hadis dari di atas tidak ada kemusykilan, tidak ada kedoifan. Gitu. Hadis-hadis yang dibawakan tadi sahih, kecuali hadis yang terakhir tadi, karena memang tidak ada di hadis Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tidak membawakan hadis yang kucing tadi, tidak ada. Itu tambahan dari beliau. Wafat baraka ahlul ilmi fiha tara'ik. Maka sebagian ulama menempuh jalan yang ditempuh oleh para ulama untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebetulnya yang rajih boleh atau tidak minum sambil berdiri, ini setidaknya beliau memberikan empat cara yang ditempuh oleh para ulama untuk menyimpulkan sebetulnya boleh atau tidak minum sambil berdiri. Yang pertama, tariqut tarji. Beliau tidak membawakan secara urutan yang terbaik, bukan. Ini jenisnya saja. Kalau urutan kan tariqatul jam'i itu, ini tariqatul jam'i malah yang keempat. Karena beliau tidak sedang membahas urutannya. Tetapi beberapa ulama yang menempuh cara mereka masing-masing, itu maksudnya. Sebagian ulama menempuh cara tarjih. Wa anna ahadits al-jawaz asbab min ahadits an-nahy. Hadis-hadis yang membolehkan minum berdiri itu lebih sahih, lebih teguh, lebih jelas, lebih kuat, lebih terpakai daripada hadis-hadis yang melarang minum sambil berdiri. Jadi salah satu yang ditempuh oleh para sebagian ulama. Dengan ini sudah cukup. Berarti boleh. Tetapi minum sambil duduk itu lebih baik daripada minum sambil berdiri. Yang kedua, da'wah nusmi. Zalam al-fa'duhum anna ahadith al-nahi mansukhatun bi ahadith al-jawaz. Sebagian ulama beranggapan bahwa hadis-hadis yang melarang ini mansukh. Ini tadi, ini yang barusan kita singgung. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa hadis-hadis minum, larangan minum sambil berdiri itu mansukh. Larangannya mansukh. Bi ahadits jawaz dimansukh oleh hadis-hadis yang membolehkan. Dimansukh oleh hadis-hadis yang membolehkan. Mana bukti? Kan tidak boleh sembarangan. Ini mansukh, ini nasi, enggak boleh. Ini terhapus, ini yang terpakai, enggak boleh sembarangan. Harus ada qarinah, harus ada tanda, harus ada tunjuk. Mana qarinahnya? Bi qarinati amal al-khulafa ar-rasidin. Petunjuknya adalah perbuatan para khulafa ar-rasidin, al-mahdiyyin, pembesar-pembesar sahabat dan tabi'in. Salah satunya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, dan beberapa sahabat yang sengaja minum sambil berdiri di hadapan sahabat-sahabat lain, dan sahabat-sahabat lain diam, tidak membantah. Berarti hadis-hadis yang melarang minum sambil berdiri mansukh, terhapus. Kenapa? Mustahil para sahabat sepakat. Kan dalilnya jelas. La tajtami'u ummati 'ala dhalal. Tidak mungkin umatku bersepakat dalam kesalahan. Kemudian beliau menyinggung sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan sebaliknya. Hadis-hadis yang melarang nasi, hadis-hadis yang membolehkan mansukh. Berarti yang benar enggak boleh. Menurut beliau ini keliru, bertentangan dengan jumhur ulama. Yang ketiga, At-takwir, tariqatu takwir. Mendagapi hadis-hadis tentang bolehnya minum sambil berdiri atau larangan minum sambil berdiri itu dengan ditakwir. Za'ama fariqun anna al-murada bil qiyam huna al-masjid. Bahwa yang dimaksud dengan berdiri ini adalah berdiri. Takwir, ya. Saya kira ini lemah. Ya. Tidak boleh merubah makna. Berdiri ya berdiri, berlari ya berlari, berjalan ya berjalan. Ya. Kecuali jelas-jelas memang maksudnya itu. Ya. Wazama akhrun anna an-nahya mahmulun ala man lam yusammi 'inda shurbi. Bagian ada mentakwil juga bahwa larangan yang dimaksud adalah tidak membaca tasmiyah, tidak membaca nama Allah, tidak mengucapkan bismillah ketika mau minum. Saya kira ini pun lebih jauh lagi. Ya, takwil yang jauh. Yang terakhir, yang keempat, thariqatul jam'i, menjamak, mengkompromikan. Wasalaka fariqun thariqal jam'i. Sebagian ulama menempuh jalan thariqatul jam'i. Fahamala ahadits an-nahyi ala qarahati at-tanzih. Maka hadis-hadis yang melarang minum sambil berdiri itu adalah larangan makruh lit-tanzih. Ya, bukan lit-tahrim. Bukan larangan haram. Karena larangan asalnya memang haram, tetapi menjadi tidak haram apabila larangan itu dilanggar sendiri oleh Nabi. Larangan itu dilanggar oleh para sahabat. Bagaimana perintah itu menjadi tidak wajib apabila didahului oleh larangan? Ya. Jadi hukum asal itu kan bisa keluar. Hukum asal itu bisa keluar. Ya. Hukum asal laki-laki itu di mana? Di rumah apa di luar? Di luar. Ya, laki-laki itu kalau siang ya harus keluar rumah. Mencari nafkah, hukum apa? Tetapi ketika laki-laki ini cacat, misalnya lemah, misalnya, nah dia di rumah, kan bisa keluar dan hukuman. Hukum asal wanita itu di rumah, waqarna fi buyutikun. Tetapi bisa keluar dari hukum asal. Dia sudah tidak punya suami lagi, tidak ada yang menanggung nafkahnya, nah dia boleh keluar. Gitu ya. Beliau mengomentari cara yang keempat ini, menggarisbawahi cara yang keempat ini. Kultu, saya katakan, kata beliau, berarti ucapan saya tadi, berarti 1, 2, 3, 4 ini bukan ucapan beliau, beliau hanya menukil ucapan beliau, pendapat beliau. Saya bacakan ini. Wathariqul jam'i awla wa ahsan. Cara menjamak, mengkompromikan dalil-dalil tadi ini lebih utama, lebih bagus. Lakin yumkinu jam'u baina hadhihi al-ahadith bi tariqatin mutla wa hiya anna ahadith an-nahyi an dhahiriha tufidu at-tahrim. Wa bi khawasatin idza nadharna ila al-fara'id fiha. Beliau mengatakan bahwa thariqatul jam'i ini lebih utama, lebih baik. Ya, akan tetapi secara zahir beliau cenderung bahwa hukum asal dari lafaz-lafaznya itu adalah haram. Adalah haram. Mana di antaranya yaitu larangan langsung dari Nabi. Yang kedua, minum bersama siapa? Ya. Kemudian perintah untuk memuntahkan. Ini hal-hal yang haram. Ya. Adapun hadis-hadis yang membolehkan itu adalah perbuatan dari. Beliau mengatakan, dan ini sesuai dengan faedah, apabila ada ucapan Nabi hok bertentangan dengan perbuatan Nabi, maka mana yang dipakai, ucapan apa perbuatan yang dipakai yang lebih kuat? Ucapan. Kenapa? Kenapa? Karena ada perbuatan beliau yang istimewa, khususia. Beliau pernah melarang laki-laki beristri lebih dari 4. Karena ketika seorang sahabat kemudian masuk Islam beristrikan 10, maka Nabi melarang, menyuruh sahabat ini untuk menceraikan yang 6. Ini ucapan Nabi, melarang beristri lebih dari 4. Nah, kita lihat bagaimana perbuatan Nabi. Ternyata beliau beristri 2, tinggal 2, 9. Ketika Nabi wafat, istri beliau 9. Mana yang terpakai? Ucapan beliau apa perbuatan beliau? Perbuatan beliau apa ucapan beliau? Ucapan beliau. Gitu. Ya. Ucapan beliau lebih kuat. Nah, dengan demikian, karena ucapan beliau melarang, lebih kuat. Perbuatan kalah. Ini menurut saya saling lupa bahwa apa? Sahabat. Nah, mau sahabat kita tinggalkan. Mau sahabat kita tinggalkan. Oh, soal bin Abi Thalib enggak paham. Dan para sahabat diam melihat Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri. Dan Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri sengaja. Sengaja. Bukan karena kondisi situasi, enggak, sengaja. Ini menunjukkan bahwa Ali betul-betul yakin ini boleh. Makanya sengaja. Nah, sudah muncul anggapan bahwa minum sambil berdiri haram. Maka Ali ingin menepis anggapan ini dengan sengaja minum sambil berdiri di hadapan orang banyak di Kufah. Nah, tidak dibawakan oleh beliau. Beliau lebih cenderung bahwa perbuatan Nabi kalah oleh ucapan Nabi. Yes. Keadaan Nabi minum sambil berdiri dikalahkan oleh ucapan Nabi yang melarang minum sambil berdiri. Ya. Betul, seandainya tidak ada riwayat para sahabat minum sambil berdiri dan itu ijma. Artinya tidak ada sahabat yang membantah Ali bin Abi Thalib. Ya, kita tinggalkan tentang minum sambil berdiri, mudah-mudahan antum paham. Ya. Kita lanjutkan 115. Babu istibabi kauni sakil kaun akhiruhum syurban. Bab tentang disunahkan bagi orang yang melayani minum, bukan minum saja di sini, makan juga. Jadi orang yang melayani nanti dia minumnya apa? Belakangan. Ya. Saya kedatangan tamu, ya, berlima, saya menyuguhkan minuman, ya. Nah, saya edarkan ke bagian semua, baru terakhir saya. Ya, sunahnya seperti itu. Bukan berbarengan. Atau saya duluan, ya. Minum dulu baru ini menyelesaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salatu wassalam nanti akan dibawakan kisahnya. Ketika Abu Hurairah, ketika Nabi disuguhi dihadiahi mangkok susu, dan Abu Hurairah ada di situ sedang bersama Nabi, dan Abu Hurairah lapar sekali. Kita tahu Abu Hurairah sering sekali lapar. Nabi memang tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa. Abu Hurairah meninggalkan kekayaannya, status sosialnya di Daud, Kudaus di Yaman, kaya raya Abu Hurairah, dan hidup di Madinah dalam keadaan miskin, miskin sekali. Maka sering lapar demi ilmu, demi mengumpulkan, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 4 tahun dari mulai beliau masuk Islam sampai Nabi wafat, hampir 4 tahun, kira-kira 4 tahun. Nah, ketika itu Nabi dihadiahi susu, mangkok susu. Abu Hurairah dalam keadaan lapar sekali. Abu Hurairah senang, senang, ya, berharap. Ya, tapi enggak minta, berharap. Ya, insya Allah dikasih. Nabi sangat senang. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abahir, tolong panggil orang-orang Kufah itu. Karena orang-orang Kufah bukan hanya Abu Hurairah, banyak, ada puluhan. Ya, waktu itu kira-kira 80 orang. Panggil. Maksudnya disuruh minum susu. Abu Hurairah yang tadinya senang ingin minum susu itu hilang harapan. Ya. Jadi bagaimana setelah mangkok susu disuruh memanggil seluruh alus, semuanya yang itu semua. Ya Abu Hurairah, kami nawaitkan kepada Nabi terselak. Maka datanglah puluhan orang itu ke rumah Nabi dan masing-masing disuruh minum. Ya, yes. Ada yang minumnya agak apa? Agak takut-takut gitu ya, karena tahu cuma segitu-segitu. Ya, kata Nabi tahu, sampai sini. Ya, lalu dioperkan lagi ke orang kedua, minum, tahu, sampai kini. Dioperkan lagi ke orang ketiga, tahu, sampai kini, sampai habis semua selesai. Kata Nabi, tinggal aku dan engkau yang belum minum, ya Abadi. Lalu Abu Hurairah minum, dan Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk terus minum sampai kenyang. Dari sini kita tahu bahwa kenyang halal. Ada sebagian warifat sufian yang mengharamkan kenyang halal. Nah, terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa yang memberikan susu, minuman, apapun termasuk makanan, maka minumnya adalah. Hari pertama 773. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Sakil qaumi akhiruhum syurba." Orang yang memberi minum satu kaum menjamu tamu, maka dia minum belakang. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Fikul hadis. Min adabi sakil ma'i wal laban wa ma fi ma'nahu kaman yubarriku ala jama'ati ma'kulan kalahmatin wa fakihatin wa ghairi ma'ain. Jadi bukan hanya air, bukan hanya susu, bukan hanya minuman, tetapi daging, buah-buahan dan lain-lain, maka yang menyuguhi minumnya terakhir. Yang kedua, man waliya syai'an min amril ummah fa'alaihi az-za'yu fima yanfa'uhum wa dafa'a ma yu'zi. فيهم وتسليم مصلحتهم على مصلحتك. Orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai kewenangan dalam urusan umat, Pak Lurah misalnya, Pak RT misalnya, pejabat, maka wajib bagi dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada umat. Kalau dia Pak RT, maka dia harus memberikan manfaat kepada penduduk se-RT. Butuh apa ini RT saya? Ya, saya siapkan. Wadafa'a ma yudhihim, dan dia juga harus berusaha untuk menghalangi apabila ada sesuatu yang akan menimpa mereka rakyatnya. Ya, biar rakyatnya ini tidak sakit-sakitan, maka biar rakyat saya tidak jatuh miskin, maka apapun urusan dunia dikembalikan kepada hal-hal dunia. Tentu tidak ada jadi. Bagaimana caranya Islam membebaskan? Yang penting kaum muslimin itu, rakyat dia itu terhindar dari mudharat, mendapatkan banyak manfaat, dan mendahulukan maslahat mereka daripada dirinya. Ya, ini akhlak seorang pemimpin. Ini akhlak seorang pemimpin. Kan orang apa, orang yang membawa suguhan minuman, kan dia berkuasa. Siapa yang akan saya beri dulu, siapa yang akan saya kebelakangan, saya berkuasa. Saya yang bawa makanan itu, ya. Tapi jangan kemudian makanan itu saya kantongi sebagian, ya kan, saya masukkan ke tas saya. Bukan begitu. Terakhir, kalau sudah kebagian semua, baru saya terapi. Bayanu hakikatil itaq, menerangkan tentang hakikat itaq. Anda masih ingat tingkatan-tingkatan dermawan? Ada apa? Ada far, ada ju, ada itaq. Karam dermawan, tapi kedermawanan dia tidak berpengaruh terhadap keadaan dirinya. Artinya dia sedekah 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, tapi tidak ngaruh bagi diri. Dia sedekah 1 miliar, banyak sekali, tapi uang dia triliunan misalnya. Hari ini masih dalam taraf pertama. Kam. Yang kedua itu, dia bersedekah lalu berpengaruh bagi dirinya. Karena dia sedekah, maka tahun ini enggak bisa enggak jadi ganti mobil. Nah, karena dia sedekah, maka hari ini tidak kebeli ayam. Nah, ini tingkat kedua. Ju. Tingkat ketiga di top. Tingkat kedua ini jarang-jarang, apalagi tingkat tertinggi ita. Nah, orang-orang ansholah yang diabadikan oleh Allah, disaksikan oleh Allah, dipuji oleh Allah bahwa mereka mempunyai sifat ita. Wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khashashah. Mereka mengutamakan saudara-saudaranya kaum muhajirin walaupun mereka sendiri orang-orang ansor itu kekurangan. Sifat orang yang menyuguhkan itu isa, ya kan, dia bisa ngambil sendiri. Orang dia yang utang, tapi dia berikan kepada orang lain. Satu lagi, tahwidun nafsi ala sabri wal tawadhu'i lil akharin. Anjuran membiasakan diri untuk bersabar dan tawadhu terhadap orang lain. Ya, kita harus sabar dan tawadhu terhadap orang lain. Kita lanjutkan 116. Bab jawaz syurbi min jami'il awani thahirah. bolehnya minum dari seluruh bejana. Yang penting suci. Mau kayu, mau dari kayu, mau dari besi, aluminium, apapun boleh. Zairat zabi wal fiddah, kecuali emas dan perak. Emas dan perak. Berarti yang dilarang hanya emas dan perak. Maka gelas besi, gelas aluminium, gelas kaca, boleh. Yang penting bukan emas dan perak. Wa jawazul qari, dan bolehnya qari. Apa qari? Asyurbu bil fami minan nahri wa ghairi, minum dari sungai atau sumur atau kolam langsung dengan mulut. Parah. Bahasa Indonesia-nya enggak ada. Enggak ada ya. Kalau bahasa daerah mungkin ada. Bahasa Jawa pokok ya. Pokok. Lebih kaya bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia-nya ya. Ya. Bahasa-bahasa daerah kadang-kadang lebih kaya. Tidak kita temukan bahasa Indonesia kejelasan kok bahasa Indonesia celungu kunduran ter atau bahasa Sunda dikoledat ikut truk ngada pok susah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia meski bahasa Arab luar biasa ya. Yes. Jangankan kita yang bukan orang Arab, sahabat saja nanya. Kan banyak keluar para sahabat nanya kepada Nabi, mahuwal wahan ya Rasul. Rasul bersabda, salah satu sabdanya itu ada kata-kata wahan. Para sahabat berkata, wahan itu apa? Padahal Nabi berbicara betul-betul bahasa. Nabi bukan sok-sokan pakai bahasa asing ya. Nabi betul-betul bahasa. Para sahabat tidak tahu. Berarti kaya sekali bahasa. Yes. Maka Imam Syafi'i yang digelari Hujjatul fil Lughah, hujjah dalam masalah bahasa, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pantas Allah turunkan Al-Qur'an kitab yang terakhir ini dalam bahasa. Ini boleh ya. Mokop boleh, itu tahu mokopnya. Al-Qur'an bighairi ina'in wala yadin, tanpa menggunakan bejana, gelas, piring, mangkok, cangkir, dan juga tidak dengan tangan. Jadi betul-betul langsung dari mulut ya, dari pancuran misalnya, dari keran ya, atau dari kali mengalir. Wa tahrimi istimali ina'i zahab wal fitrah, dan haramnya menggunakan bejana emas dan perak ketika makan, ketika minum, makan, bersuci, dan lain-lain. Jadi bejana emas dan perak betul-betul tidak boleh dipakai, apalagi dipakai di badan, kecuali perak ya. Perak boleh, kan cincin Nabi perak ya. Kalau emas mutlak haram untuk laki-laki. Jadi di bab 116 ini banyak sekali yang dibahas. Hadis pertama 774 sudah masuk? Satu hari dulu ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala haqarat as-salat. Anas bin Malik mengatakan waktu sholat telah tiba. Tidak disebutkan sholat apa ini. Fahama man kana qariban jaa ila ahli. Orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, maka dia pulang ke rumah, ke keluarganya. untuk apa kira-kira? Sholat kan orang-orang lagi ngobrol lagi ini. Oh, azan, bilal azan. Nah, orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, ya, ngobrolnya waktu itu dekat masjid. Apulah, apa ya? Wudu tentu. Karena tidak ada riwayat di masjid itu disediakan air. Wa baqiya qaumun, sebagian orang masih di situ. Ya, rumahnya jauh. Wa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithl min hijarah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan miqdah. Miqdah ini wadah yang terbuat dari batu. Ya. Tempat air yang terbuat dari hijarah batu. Fa sabura miqdah. Miqdah ini terlalu kecil. Ya, saya kira di kita enggak ada ya wadah pakai batu sangat jarang. Mikdofnya ini terlalu kecil ayat sutofihi kabbahu untuk dimasukkan untuk dimasuki oleh telapak tangannya. Terlalu kecil, ukurannya kecil, ada air di dalamnya. Fatawaddu al-qawmu kulluhum. Kemudian orang-orang semua wudu. Ini terputus kalimat ini. Ya, kita telah dulu sallallahu alaihi wasallam wa ala alhamdulillah. Kita lanjutkan hadis 774. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tiba waktu salat dan orang-orang yang dekat rumahnya pulang untuk berwudu, sementara sisanya tidak bisa berwudu. Lalu didatangkan kepada Nabi bejana dari batu yang ada air sedikit, lalu mereka wudu dengan air sedikit tersebut. Para tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik yang menceritakan dari sini, "Kam kuntum, jumlah kalian waktu itu berapa?" Dijawab oleh Anas bin Malik, "Samanina wa ziyadatan." 80 orang lebih. 80 orang lebih. Berarti ini mukjizat. Tidak mungkin air yang sedikit itu cukup untuk berwudu 80 orang lebih. Ya. Lebih ini riwayat Bukhari. Adapun riwayat Muslim lebih jelas. Ya. Banyak hadis hadis riwayat Muslim lebih jelas. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم منسى بجانا أيا، وأتي بقدر رحراح فيه، لم يتمكن كفر النبي قدر، تنفر، أنجر، بجانا Rahraf, rahraf itu qaribul fa'ri ma'asa'ah, dalamnya dengan luarnya itu hampir sama, ya, volumenya dengan apanya, bibirnya itu, diameternya itu hampir sama, artinya tidak terlalu besar, kaleng atau gayung atau mungkin ember kecil kalau kita ada. Fihi syai'un min ma, di dalamnya ada air sedikit. Di dalamnya ada air sedikit. Wa wada'a asabi'ahu fi, dan Nabi meletakkan jari-jari beliau di dalam bejana tadi. Anas mengatakan, "Fajja'altu anzuru ila al-ma." Aku mencoba melihat ke dalam air tersebut. Yanbu'u min baini asabi'ihi, aku melihat di selah-selah jari Nabi itu keluar air. Dari selah-selah jari Nabi itu keluar air. Maka ini menjawab dari hadis di atas bahwa air yang sedikit itu cukup untuk sekian puluh orang, karena ketambahan oleh air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadzatu man tawaddu'a ma baina sab'in ila thamanin. Aku memperkirakan jumlah mereka, aku menaksir jumlah mereka antara 70 sampai 80. Antara 70 sampai 80. Ya. Inilah riwayat Bukhari dan Muslim dan berbeda sedikit lafaz. Fikul hadis. Bayanu mu'jizatin min mu'jizat Rasulullah sallallahu keterangan tentang mu'jizat di antara mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu munculnya air dari selah-selah jari-jari beliau. Jadi ini terjadi beberapa kali, melihat dari lafaznya ini bukan dalam peperangan, di riwayat lain dalam peperangan. Kemudian makanan cukup untuk banyak orang, kemudian mangkok susu tadi, ya, kemudian Abu Thalhah bersama Ummu Sulaim, ya, masak sedikit cukup untuk sekian puluh. Hatta beliau wafat, sampai beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa syair gandum. Aisyah, ya, jadi gandum itu diterima oleh Aisyah dari nafkah Nabi setelah Nabi wafat. Gandum itu masih ada. Ini dari Nabi, tersentuh oleh tangan Nabi. Kemudian Nabi wafat, Aisyah masak gandum ini. Masak, sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, 10 hari, dua minggu, tiga minggu. Tidak habis-habis. Ya. Aisyah penasaran, lalu disakar. Begitu disakar, dimasak sekali, habis. Ya. Begitu disakar, tersentuh oleh tangan Aisyah, habis. Ya. Keberkahan dari tangan Nabi hilang. Ya. Ini bukan berarti bahwa makanya kalau punya beras dan kita kasar. Kalau naik motor, bensin nggak usah dilihat-lihat, ya. Nanti ada terlalu buka, ya. Itu khusus dia tadi, karena syair beliau itu, gandum milik Aisyah itu, tersentuh oleh tangan Nabi yang mulia, mendatangkan berkah. Adapun tangan Abu Bakar tidak, tangan Umar tidak, tangan siapapun tidak. Hanya tangan Nabi, badan Nabi, ludah Nabi, keringat Nabi yang berkah. Adapun keberkahan pada Abu Bakar, pada Umar, pada Imam Syafi'i, pada ulama-ulama kita, itu ada pada di nasihatnya, pelajarannya, petuah-petuahnya, ceramahnya, bukan badannya. Kalau Nabi, ya ceramah beliau, ilmu beliau, berikut badannya. Yang kedua, musyahadatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mu'jizatihi wa ithmanihim biha. Para sahabat menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi dan mereka merasa tenang tenteram dengan mukjizat ini, bukan beriman, bukan untuk beriman. Jadi lihat dulu mukjizat baru beriman, tidak. Ya Rasul, ya Muhammad, ya, alirkan air dari jarimu, baru kami mau beriman. Gak ada sahabat begitu. Ya Rasul, jadikan semangkuk susu ini cukup untuk 80 orang, baru kami mau beriman. Tidak. Itu bukan sifat para sahabat. Sifat siapa itu? Sifat siapa itu? Bani Israil, al-Yahud Bani Israil, iya. لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. Kami tidak akan beriman kepada engkau ya Musa sampai kami melihat Allah terang-terangan. Ini puncak. Sebelumnya minta manna salwa, makanan dari langit, dinaungi awan, keluar air dari batu, 12 mata air dan seterusnya. Ya, air ibadah Islam. Adapun para sahabat tidak, mereka menjadi tenang. Bukan menjadi terima. Ada mukjizat, tidak ada mukjizat, para sahabat terima. Tapi menjadi teman. Kemudian iltimasul wudu'i idza kana fi shalah, mencari air wudu ketika tiba waktu sholat. Ini boleh. Ini boleh. Karena ada anggapan enggak boleh. Sebelum waktu sholat harus cari wudu dulu. Nah, tidak. Tidak. Begitu terdengar azan baru cari air, boleh. Nah, berarti kita menunggu azan, azan berkumandang, kita wudu, boleh. Ini bukan termasuk menyia-nyiakan. Adapun belum azan kita sudah wudu, bahkan sudah sampai ke masjid, bahkan sudah melangkah ke masjid dan seterusnya, azan belum kan? Tapi jika ada orang wudu nunggu azan dulu, ini tidak boleh dicela. Yang tercela apa? Tunggu komat. Nah, ini tercela. Ah, belum komat ini. Ya. Oh, begitu komat, buru-buru. Buru-buru. Habis wudu lari-lari. Eh, ini tidak boleh. Ah. Dilarang oleh Nabi SAW. Alaikum istatinati wal wafah. Wajib bagi kalian tenang. Menuju sholat itu tenang. Tenang. Ya, tidak boleh terburu-buru. Al-ajalatu minas syaitan. Buru-buru itu perbuatan syaitan. Jawazul wudu'i wal ghusli bil mithabi wal qadabi wal fashabi wal idara. Bolehnya berwudu, mandi dan seterusnya dari mithab, dari qadab, dari fashab, dari idara, apapun wudu. Mau batu, mau kayu, mau tanah, mau kaca, aluminium, boleh. Yang tidak boleh cuma emas dan perak. Ya, yang belum sampai hari ini. Yang terakhir, al-wudhu'u ghairu muqaddarin bi qadarin min al-ma' mu'ayyan. Karena sahabat ittarafu min dzalika al-qadar bi ghairi taqdir. Wudhu itu tidak ada takaran khusus. Jadi harus kian. Karena para sahabat berwudu dengan air pancuran tadi kan dikucurkan. Biar lain dikucurkan. Nah, tentu tidak bisa diukur berapa-berapanya. Gitu. Ya. Berbeda dengan bayar zakat, sudah jelas kian. Ya. Zakat fitri terik kian, zakat mal kian. Adapun wudu, mandi, tidak. Ya. Adapun ucapan seorang sahabat bahwa Nabi cukup dengan satu mud dan satu mud dan satu sok, ya, wudu dan mandi, ini menunjukkan minimal. Ini menunjukkan minimalnya. Artinya kurang dari situ tidak sempurna. Ya, kurang dari situ tidak sempurna. Ya, wudu kurang dari satu mud, ya tidak sempurna. Lebih boleh kalau air itu mencukupi. Wow. Ada pertanyaan? Apa benar bahwa Rasulullah SAW pernah sholat berjamaah dan yang menjadi makmum para nabi dan rasul, dan itu terjadi pada peristiwa Isra? Betul, bukan mi'raj, Isra. Ada dua peristiwa, Isra dan Mi'raj, harus kita bedakan. Mengimami ini dalam peristiwa Isra, bukan Mi'raj. Ya. Ada pertanyaan, bukankah sebelum Mi'raj tidak ada, belum ada perintah sholat lima waktu? Dijawab, betul. Betul. Tetapi sebelum Mi'raj, ketika Nabi masih di Mekah, sudah ada sholat belum? Sudah. Ya, belum ada sholat lima waktu, tapi sudah ada sholat. Ya, sholatnya dua rakaat. Betul. Ya, dan tidak perlu kita tanyakan bagaimana teknisnya. Bukankah mereka semua sudah di dalam perut bumi terkubur? Mudah sekali. Di dalam kitab Sahihul Muta'allim dikatakan, bukankah anda tahu bahwasanya manusia tidak menjadi kafir karena maksiat, akan tetapi manusia menjadi kafir karena meninggalkan rasa hormat, tidak memiliki rasa hormat. Benarkah ini? Tidak benar. Ya, kitab Sahihul Muta'allim terkenal sebagai kitab yang banyak memuat hadis-hadis dhaif dan mauduf. Ini tidak benar. Kafir akan terjadi pada diri seorang muslim apabila dia menolak, membantah Al-Quran atau Sunnah. Intinya di situ. Contohnya ya banyak sekali. Mengatakan Allah ada dua, mengatakan babi ini halal, mengatakan zina tidak berdosa, mengatakan sholat tidak wajib. Tentu setelah iqamatul wudu. Intinya tidak mudah mengkafirkan seorang muslim. Maka tidak usah kita mengkafirkan siapapun. Karena tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yes. Kafirkanlah perbuatan. Barang siapa yang mengatakan babi halal, maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan sholat tidak perlu menghadap ke Ka'bah, dia kafir. Itu kan. Jangan orangnya, perbuatan. Apakah Nabi tetap buta huruf sampai wafatnya? Iya, sampai beliau wafat. Nabi ummi dan beliau tidak belajar bahasa Tunis. Kalau mau belajar tentu terpaksa. Beliau cerdas. Sekira tidak ada manusia secerdas beliau. Ya. Beliau sekali melihat masjid di Iliya bin Aqsa tiangnya berapa bilang. Sekali melihat. Ya. Sekali melihat apa yang ada di alam malakut sana ingat. Jibril membawakan wahyu dari awal sampai akhir pernah berpuluh-puluh ayat. Ya, dengar sekali apa? Inilah Nabi itu. Tapi beliau tidak belajar bahasa tulis. Buat apa? Buat apa? Ya. Apalagi di hari itu bahasa tulis bukan merupakan sesuatu yang apa umum. Ini merupakan kerja. Kerja. Karena apa? Mengandalkan hafalan. Ya kan? Mengandalkan hafalan. Kalau kita kan enggak. Tulis pintar, bahasa pintar, ya. Begitu ditanya, buka tata-tata. Buka tata-tata, ayo kita. Karena pintar nulis, pintar baca. Kalau enggak bisa baca, enggak bisa tulis, mengandalkan apa? Ada orang ngomong, dengeri, enggak bisa nulis. Dengeri, itu seperti yang umur itu. Dan umumnya para sahabat. Kan sahabat yang bisa menulis, di. Ketika saya bersilaturahim ke rumah kakak, waktu akan pulang, suami kakak saya memberi uang kepada saya. Kakak saya seorang guru, suami kakak saya seorang pegawai bank. Pertanyaan, apakah yang bermakna selama saya bertamu dan uang pemberian suami kakak saya halal? Halal, ya halal. Mengambil dalil dari Nabi mau makan di rumah wanita Yahudi berpenghasilan riba. Ya, tentu makanan yang disuguhkan ini hampir dipastikan hasil riba. Beliau mau memakan dan beliau tidak bertanya dan beliau tidak meminta. Tolong yang kau suguhkan jangan hasil riba, enggak. Maka ini pun fatwa dari Mu'abbas ketika ditanya dengan pertanyaan yang mirip ini, yang seperti ini, Ibn Abbas menjawab, haramnya buat mereka, halalnya buat kita. Haramnya buat dia, halalnya buat kita. Apakah benar bahwa ada beberapa sahabat yang mengkafirkan Abu Hurairah karena terlalu banyak meriwayatkan hadis? Tidak. Tidak dibutuhkan dan bohong. Yang mengkafirkan Abu Hurairah adalah orang kafir. Yang mengkafirkan Abu Hurairah adalah orang kafir. Oleh karena itu para imam tidak segan-segan mengatakan orang Rafidah, si Rafidah kafir. Karena mengkafirkan Abu Hurairah, bukan hanya Abu Hurairah, Abu Bakar dan Umar dikafirkan. Itu Rafidah. Saat mandi junub, kita mendahulukan bagian kanan, lalu kiri. Seluruhnya kanan dulu atau sampai bawah, baru atas sampai bawah. Iya, keterangannya adalah kanan dulu. Kanan dulu. Ya. Kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri dulu, ya kan? Badan sebelah kanan dulu, kemudian badan sebelah kiri dulu. Atau semuanya kanan dulu, kemudian kiri. Apakah parfum yang mengandung alkohol boleh digunakan? Boleh, karena alkohol kan tidak najis. Ya, alkohol tidak najis. Karena yang haram belum tentu najis. Yang najis pasti haram. Itu kaidah. Bolehkah bertegur sapa dengan wanita yang bukan mahram seperti tetangga tanpa ada kebutuhan lain? Boleh. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika tidak ada fitnah. Boleh. Boleh. Nabi memberikan salam kepada para wanita ketika tidak dikhawatirkan. Bolehkah salat dua rakaat ketika masuk masjid saat setelah sholat subuh sampai sebelum terbit matahari? Boleh. Boleh. Habis asar boleh. Yang tidak boleh adalah ketika sebentar lagi matahari terbit. Ketika sebentar lagi matahari tenggelam. Ketika matahari sedang terbit. Ketika matahari sedang tenggelam. Ketika matahari tepat di tengah-tengah. Tengah-tengah yang dimaksud, tengah-tengah antara timur dan barat. Bukan tengah-tengah antara utara dan barat. Ya, tengah-tengah antara timur dan barat. Ini haram. Apakah jasa pengacara dalam menangani perkara korupsi juga halal? Saya kira ini sudah pemalamnya pembimbingan seromoh ya. Hukumnya kan bukan hukum, maka lebih baik tidak ya. Dari jelas-jelas pengacara ya. Kecuali sesuatu yang Islam itu tidak mengaku. Hukum tentang apa misalnya perusahaan, karena Islam tidak mengaku. Tapi tentang pencuri, Islam sudah mengatur hukumannya apa? Berzina, memperkosa, Islam sudah mengatur hukumannya apa? Membunuh, Islam sudah mengatur hukumannya apa? Kalau bisa jadi pengacara dan menangani masalah pembunuhan, pencurian, perzinahan, memperkosa, tentu tidak akan berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita terancam. Bisa zalim, bisa fasik, bisa kalah. Bagaimana Al-Ma'idah 44, 45, 46. Bagaimana hukum jadi PNS? Karena PNS diwajibkan mengucapkan sumpah PNS yang diantaranya berisi dan sebetulnya saat sebelumnya pada pantasnya dan hukum. Kalau memang ada seperti itu, saya tidak tahu ya. Apakah ada persis dan yang seperti itu? Ketika sudah formalitas dan di situ tidak jelas-jelas kan, tidak jelas maksudnya apa, siannya maksudnya apa, kecuali jelas ya. Saya berjanji bahwa saya akan lebih membela negara ini daripada omong dan sebetulnya ya, atau saya siap untuk mencukur jenggot, saya siap untuk meninggalkan sholat kalau pemimpin saya melarang dan seterusnya. Ini kan jelas. Tapi taat pada Pancasila lebih mahal. Tidak jelas. Tidak jelas. Maka saya kira tidak ada fatwa ulama mengharamkan itu. Ya. Kalau ada beratur tinggalkan. Ya, sekali lagi pekan depan kita. Bahwa Allah SWT menjadi